السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. Hari ini insyaAllah dalam kesempatan ini kita akan berkongsi tentang tajuk yang agak baik, iaitu berkaitan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yang mana seorang tokoh ulama Islam yang sangat dikenali ramai, yang sangat disegani ketokohannya, tetapi pada masa yang sama seperti mana tokoh-tokoh ilmuan Islam yang lain, di mana ada pencintanya, di sana juga ada mereka yang membencinya. Dan hari ini insyaAllah kita akan perkenalkan serba sedikit tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, seorang tokoh yang saya secara peribadi merasakan bahawa tokoh yang genius, seorang tokoh yang sangat-sangat hebat kalau kita tengok dalam memperkatakan apa-apa isu sekalipun. Ibn Taymiyyah rahimahullah sukar kita nak jumpai tokoh yang versatile seumpama beliau, yang mana kita boleh melihat kepakarannya di dalam pelbagai bidang. Dan bila mana Syekhul Islam berbicara tentang satu-satu topik itu, kita akan melihat seolah-olah dia adalah seorang yang sangat pakar dalam bidang tersebut. Jika beliau berbicara tentang isu-isu falsafah dan mantik, maka beliau dilihat seorang yang sangat arif tentang medan tersebut. Jika beliau berbicara tentang fiqh, kita akan merasakan dia adalah seorang mujtahid mutlak. Dan apa yang saya bagi tahu ini juga bukan daripada pandangan peribadi saya sahaja, tetapi itu adalah pandangan para-para ulama terbilang, yang mana insya-Allah kita akan sentuh sebentar saja lagi. Jadi siapakah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah? Seorang yang dikenali sebagai Syekhul Islam, yang bukan kita saja nak bagi gelaran ni, tetapi kerana beliau sememangnya terkenal lah dengan gelaran tersebut kerana sumbangannya, jasanya, keilmuannya yang sangat-sangat besar. Beliau adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim, nama sebenarnya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Khadr bin Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Jadi beliau berasal daripada bumi Dimashq ataupun Damsyik, iaitu di negeri Syria yang dahulunya dikenali termasuk dalam jajahan Syam. Kunyah ataupun panggilan beliau adalah Abu'l-Abbas. So ingat, nama Ibn Taymiyyah adalah Ahmad bin Abdul Halim. Para-para ulama yang telah menulis tentang biografi beliau menyebut tentang sebab beliau dipanggil sebagai Ibn Taymiyyah. Kenapa beliau dikenali, keluarganya dikenali dengan nama Taymiyyah? Okay, antaranya seperti mana yang telah disebutkan oleh murid beliau Ibn Abdul Hadi, yang mana dia kata datuknya Muhammad memiliki ibu yang bernama Taymiyyah. Yang mana Taymiyyah ini adalah merupakan seorang kita kata wa'idah. Wa'idah ni orang yang memberi peringatan, macam kita kata mungkin penceramah yang hebat dan terkenal. Maka dia dinisbahkan kepada Taymiyyah, sehingga keluarganya dikenali sebagai Taymiyyah. Dan bukan Ibn Taymiyyah sahaja dikenali sebagai Ibn Taymiyyah, tetapi datuknya juga dikenali sebagai Al-Majd Ibn Taymiyyah. So jangan confuse. Al-Majd Ibn Taymiyyah, yang mana kitab beliau ada di belakang ini, dia ada kitab yang dinamakan sebagai Muntaqal Akhbar. Seorang syekh yang sangat hebat di dalam bidang hadis. Ada juga riwayat ataupun tengok, ada juga yang mengatakan bahawa datuknya Muhammad bin Al-Khadr pernah menunaikan haji satu kali itu di satu kawasan yang bernama Darbu Taima. Maka di sana dia melihat ada seorang kanak-kanak, dan bila mana dia pulang, dia mendapati isterinya telah melahirkan seorang anak perempuan, dan dia kata, Ya Taymiyyah, Ya Taymiyyah. Lalu di diberikan panggilan tersebut. So satu family dikenali sebagai family Taimiyah. Now kita nak bercerita tentang macam mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini membesar. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah di Harran, macam kita tadi, Harran di Syria. Dan pada masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah berusia 7 tahun, dia berpindah ke Dimashq ataupun Damsyik ataupun orang putih kata Damascus. Dia berhijrah, berpindah ke sana bersama dengan ayahnya untuk melarikan diri ketika itu daripada pasukan Tatar yang memerangi kaum Muslimin. Dan kita akan sebut juga sedikit sebanyak tentang zaman Ibn Taimiyah, yang mana ketika itu zaman yang penuh dengan peperangan. Dan beliau membesar di kalangan keluarga yang mencintai ilmu, yang penuh dengan ilmu, keluarga yang faqih di dalam agama. Dan kalau kita tengoklah keluarga Ibn Taimiyah ni, daripada ayahnya, daripada pakciknya, daripada saudaranya, banyak daripada kalangan keluarga Ibn Taimiyah ni daripada kalangan ulama yang terkenal, kan? Antaranya is if kita tengok belah datuk-atuknya, Muhammad Al-Khadar, ayahnya Abdul Halim bin Muhammad bin Ibn Taimiyah juga. Dan kita tengok Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah, yang digelar sebagai Majduddin ataupun dipanggil sebagai Abu Barakat, yang dia ada karangan dalam bidang hadis yang saya kata tadi, Al-Muntaqa. Dan kitab ini telah disyarahkan oleh Al-Imam Syaukani rahmatullahi alaih, kitab Nailul Autar yang dahulunya, kitab tu yang hijau kat belakang tu, yang dulunya menjadi silibus bagi kuliah hadis di Universiti Islam Madinah. Dia juga ada kitab Al-Muharrar dalam bidang fiqh, kan? Dan kalau kita tengok dengan ayah beliau juga, Abdul Halim bin Abdul Salam, anak kepada atuk dia tadi, Abdul Salam Majduddin tadi, dan ramai lagi yang mana mereka merupakan keluarga para ulama yang terkenal. So kita kata dalam lingkungan ilmiah dan bi'ah yang salihah ini, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah membesar. Dan pertama sekalinya beliau menuntut ilmu dengan ayahnya, dan kemudian bersama dengan para-para ulama di Damsyik. Ketika kecil lagi, Al-Imam Ibn Taimiyah telah menghafal Al-Quran. Pada masa yang sama, seperti mana kebiasaan para ulama terdahulu yang telah menekuni ilmu-ilmu Islam seperti hadis, fiqh, usul, tafsir pada usia yang masih lagi kecil. Dan even pada usia yang sangat-sangat muda, kecil lagi, dia telah dikenali sebagai seorang yang sangat cerdas, memiliki hafalan yang sangat baik, dan very, very brilliant. Kemudian beliau sangat intensif dalam menekuni ilmu-ilmu. Sampailah pada ketika masih muda lagi, dia dikatakan sudah mengumpul ataupun sudah ada kriteria-kriteria seorang mujtahid. Dan tak lama selepas daripada itu, walaupun usianya masih lagi muda, tetapi dia sudah diakui oleh ulama-ulama besar pada zamannya, mengakui ilmunya, kelebihannya, keberaniannya. Masa itu dia belum lagi mencapai usia 30 tahun. Sampai nak cerita masa usia yang muda, murid dia Ibn Abdul Hadi pernah menceritakan pada usia Ibn Taimiyah masih kecil lagi, dia telah mendengar Musnad Al-Imam Ahmad, belajar Musnad Imam Ahmad berkali-kali. Bayangkan Musnad Imam Ahmad yang sangat-sangat besar, tak kurang daripada 30,000 hadis tu. Dia dah belajar berkali-kali dan telah menekuni kutubus sittah daripada kibar ulama, dan dia dah belajar menekuni Mu'jam Al-Kabir Li-Tabrani. Kemudian Syekhul Islam juga seorang yang sangat mengambil berat tentang ilmu hadis. Telah bertalaqi dengan ulama-ulama hadis, menghafal Al-Quran, menekuni ilmu fiqh, menekuni bahasa Arab, yang pertama sekali dengan antara gurunya terawal, guru bahasa Arab ni adalah Ibn Abdul Qawi dia membaca kitab-kitab Sibawaih sehingga dia menjadi seorang yang sangat mahir dalam nahwu. Dia menekuni bidang tafsir, sampaikan bila dia berbicara tentang tafsir, subhanallah, memang amazing. Begitu juga dalam bidang fiqh dan usulnya. Sampai kalau kita baca fatwa-fatwa ataupun majmu' fatwa Ibn Taymiyyah, kita akan melihat bahawa Ibn Taymiyyah adalah seorang yang boleh kita kata macam sangat tersendiri ataupun sangat unik di dalam istimbak-istimbaknya berkaitan dengan hukum hakam. Dan Ibn Abdul Hadi kata ini semua berlaku pada usianya berbelasan tahun sahaja. Menjadikan ulama-ulama di Dimashq masa itu sangat-sangat surprise dengan kebijaksanaan, kecerdasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, melihat kepada daya hafazannya, daya kefahamannya yang sangat-sangat baik. Boleh kata sangat kuranglah kitab-kitab utama dalam pelbagai bidang melainkan Ibn Taymiyyah rahimahullah telah mentelaahnya, yang mana Allah telah kurniakan beliau kehebatan ataupun kepantasan dalam menghafal dan sukar untuk nak lupa. Sangat biasa kalau kita dengar Ibn Taymiyyah ni, bila didengar akan apa-apa sahaja, benda tu akan maintain dalam ingatan dia. Dan boleh macam seumpama ilmu itu telah bercampur dengan darah daging dia. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah seorang yang dikenali hasunul istimbat, seorang yang bila mana dia istimbat ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimbat yang sangat strong hujahnya dan pantas pula tu dia punya istimbat. Dia boleh fikir, dia boleh macam komputer. Dan ini apa yang dikatakan oleh seorang imam hadis yang terkemuka. Bila mana dia kata isa wa amma ma wahabahu Allah taala wa manahahu min istinbatil maani min al alfaz an nabawiyyah wal akhbar al marwiyyah wa ibraz al dalail minha ala al masail wa tabyin mafhum al lafz wa mantuqihi wa idah al mukhassas lil aam wal muqayyad lil mutlaq wal nasikh lil mansukh wa tabyin dawabitha wa lawazimha wa malzumatiha. Mana dia kata Allah telah kurniakan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ni daya istimbat yang begitu cepat sekali. Kalau dia tengok hadis-hadis Nabi, dia boleh keluarkan dalil-dalil, dia boleh faham masalah-masalah semua dengan very very fast. Dan even Ibn Abdul Hadi, murid dia pun pernah beritahu bahawa dia, Syekhul Islam ni, macam life dia is all about ilmu, kan? Tak ilmu ijihad, tak ilmu berjihad, sampai dia ni orang pun segan kata melihat dia punya kredibilitinya, dia punya zuhud waraknya, keberaniannya, kedermawanannya. Dan antara yang beliau sangat terkenal itu dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu antara yang Ibn Taymiyyah sangat-sangat dikenali. Seorang yang sangat dikenali sebagai seorang yang ikhlas, seorang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jal, seorang yang sangat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dikenali sebagai orang yang berakhlak mulia, banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, sangat bersabar di atas apa-apa yang menimpanya, macam-macam bentuk kebaikanlah. Dan kalau kita nak tengok zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia hidup daripada sudut politiknya pada zaman Ibn Taymiyyah, boleh kita kata antara yang isu ataupun besar, benda yang besar terjadi pada politik, zaman politik Ibn Taymiyyah. Yang pertama, pada ketika itu zaman tentera Tatar ataupun tentera Mongol ini menyerang empayar umat Islam. Yang kedua, masa itu ada berlaku peperangan salib juga bersama dengan tentera Islam. Dan kemudian ada berlaku, kita kata, konflik dalaman di antara kerajaan dinasti Mamalik yang mana konflik kerajaan Mamalik ini juga bergaduh, berperang dengan Tatar dan orang-orang luar macam-macam. That's why Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullah telah menyifatkan zaman ini, yang mana dia kata sesungguhnya orang Islam dan Islam itu sendiri telah diuji pada ketika ini dengan pelbagai musibah yang mungkin tidak diuji pada umat-umat sebelum ini. Antaranya serangan Tatar. Yang mana tentang serangan Tatar ini, semua tahu tentang kekejaman tentera Tatar yang telah melicinkan, meranapkan Baghdad. Orang-orang Islam semua mati, apa bergelimpangan. Antaranya kata lagi, keluarnya tentera-tentera salib daripada barat ke Syam dan nak menyerang Mesir, cuba menguasai Dimyat, kan? Hampir-hampir saja nak menguasai situ. Dan kemudian kalau kita tengok is masa tu zaman yang terlampau banyak peperangan. Pada kalau kita tengok kurun ketujuh dulu, memang kurun yang tertatar ni memang memang dahsyat lah, sampai telah menjatuhkan khilafah Abbasiyah di Baghdad masa tu pada tahun 656 Hijrah. Dan peristiwa ini juga kita kata hampirlah dengan kelahiran Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan kita nak tahu Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni lebih muda lah consider berbanding dengan Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijrah. So dia lebih muda, I think about 25 years. Dan Ibn Taymiyah telah menyaksikan banyaklah kita kata kemusnahan-kemusnahan yang berlaku disebabkan peperangan. Itu telah menyebabkan jiwa terbina dalam diri dia, jiwa seorang warrior, pejuang untuk membela, mempertahankan Islam dan umatnya. Kemudian kita tengok juga kemunculan tentera salib. Yang ada konfliknya di belah Syam. Kalau kita tengok masih lagi sebenarnya tentera Syam ni, apa, tentera salib ni tak putus asa lah masa tu di untuk nak menguasai Baitul Maqdis. Kemudian kalau kita tengok daripada sudut konflik dalaman, raja-raja Mamalik ni selalu berperang antara satu sama lain dalam merebut kuasa. Kita boleh tengok dinasti Mamalik ni, even kalau kita tengok dinasti Mamalik yang pertama, Mamlakah Bahriyah, Mamalik Bahriyah, iaitu dalam berterusan selama 144 tahun. Pada masa itu at least 29 sultan telah berganti. Seorang jadi setahun, seorang jadi dua tahun, seorang mungkin tiga tahun. Dan itu belum lagi dengan peperangan dinasti Mamalik ini dengan tentera Tatar. Dan Ibn Taymiyah pun ada peranan lah dalam bab ini. Yang Ibn Taymiyah bukan sahaja pergi berperang, tetapi juga banyak menasihatkan para pemimpin daripada raja-raja Mamalik supaya tidak mudah-mudah untuk nak menumpahkan darah umat Islam. Sebab raja-raja zaman tu memang dia orang tak peduli sangat. Bagi dia is darah tu is a very benda yang biasa. Kemudian pada zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah juga, kalau kita tengok daripada sudut ilmiah, ketika itu kurang subur producing of nama ilmu-ilmu tu. Banyak bab-bab ijtihad yang telah seolah-olah telah ditutup. Ramai pada zaman itu yang lebih ke arah taqlid dan bersifat jumud. Bukan nak kata semua. Even kitab pun ada yang banyak yang sudah ditulis, kitab-kitab yang mukhtasar. Jadi pada masa ini, agak masa tu dengan peperangan-peperangan yang berlaku telah merencatkan sikit perkembangan ilmiah pada ketika itu. Bukan nak kata semua, ada ulama-ulama yang hebat-hebat pada zaman tu, tetapi tidaklah begitu ramai sangat compare dengan zaman-zaman sebelumnya. Kemudian, kalau kita nak tengok daripada sudut ilmu, penulisan-penulisan Ibn Taymiyah rahimahullah, boleh kata Ibn Taymiyah telah meninggalkan kepada kita warisan dan legasi penulisan yang sangat-sangat bernilai. Para ulama tak pernah berhenti daripada mengambil manfaat, mengkaji kitab-kitab beliau sampai kepada sekarang-sekarang ni. Macam-macam risalah beliau yang berjilid-jilid. Ada, kita boleh tengok fatwa-fatwa. Ada pelbagai perbahasan bagi satu masalah yang disebut sebagai masail. Banyak yang sudah dicetak. Ada yang mungkin masih belum dicetak. Bayangkan pada zaman itu yang sangat mencabar, zaman yang beliau pun sibuk dengan peperangan tetapi telah menghasilkan kepada kita warisan-warisan penulisan yang sangat-sangat hebat. Beliau seolah-olah menulis pada semua bidang. And penulisan beliau pula sangat teliti. Dan Ibn Taymiyah ni memang macam saya kata tadi adalah orang yang jenis yang very rare lah dalam sejarah. Kita jarang tengok someone yang begitu master dalam pelbagai bidang. Dan kemudian kalau kita tengok bila dia membahaskan satu isu, perbahasan ni macam dah cukup, kita kata macam khalas. Ini, this is it, this is it. Itulah dia pandangannya. Itulah yang kita nampak seperti rajih. Nak kata very strong argument-argument, hujah-hujah yang dibawakan oleh beliau. Not even musuh sendiri pun, not even enemy yang mengakui, kita kata, keluasan ilmu beliau. Bukan setakat kawan-kawan, bukan setakat murid ataupun guru, even musuh. And buktinya bila dia berbicara tentang satu ilmu ataupun mana-mana cabang ilmu, orang akan ingat dia is a master of that bidang. Disebabkan ketelitian dan dalamnya ilmu beliau dalam bab tersebut. And kalau seseorang tu dia teliti tulisan dan karya-karya Ibn Taymiyah, dan kita akan tengok betapa dahsyatnya Syekhul Islam dalam membela Islam, dalam membela agama kita ini daripada ideologi-ideologi yang batil pada zaman itu. Kita akan sangat kagum. Of course, sangat banyak kita kata penulisan Ibn Taymiyah. Walaupun sangat banyak, but kita boleh tengok kitab-kitab Ibn Taymiyah ini bertebaran di serata dunia. Baik kata Hafiz al-Bazzar, Bazzar bukan Bazzar yang hadis tu. Bazzar yang hadis tu meninggal tahun 291 atau 293. Baik ini Bazzar yang meninggal tahun 749 Hijrah. Itu pun dia kata is penulisan Ibn Taymiyah tak mampu nak dihitung. Aku sendiri pun dia kata tak mampu untuk nak menghitung jumlah. Sebab ia sangat banyak. Ada pelbagai saiz yang besar ataupun yang kecil. Ada yang bertebaran. Dan aku telah melihat mana-mana tempat yang aku pergi ni, ada je apa nama kitab-kitab beliau. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pun sebut penulisan-penulisan Ibn Taymiyah ini sangat masyhur daripada untuk disebut. Sangat dikenali dari diingkari, bagaikan matahari lah kita kata yang telah menerangi pelbagai pelusuk bumi. Tak ada siapa yang mampu untuk nak hitung banyaknya. Muridnya Ibn Abdul Hadi pun mention benda yang sama. And even Syekhul Islam Ibn Taymiyah bila mana telah ditangkap dan dipenjara, masih lagi rajin untuk nak menulis. Antara kitab-kitab Ibn Taymiyyah rahimahullah yang kita boleh tengok telah diterbitkan sekarang, Kitab Al-Istiqamah. Ada dua jilid. Kitab yang sangat famous, Iqtita' As-Sirat Al-Mustaqim Limukhalafati Ashabil Jahim. Ada yang dua jilid, ada yang lebih. Bayan Talbisul Jahmiyah telah di, dikaji, disemak di dalam tesis, satu tesis PhD. Kitab beliau yang famous dalam menjawab argument-argument kristianisasi, Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Din Al-Masih, ada diterbitkan dan dikaji dalam bentuk semakan tahqiq peringkat PhD dulu. Kitab yang sangat famous, Dar'u Ta'arud Al-Aql Wal-Naql. Nah, yang ni panjang besar kitab dia. Minhaj Sunnah Nabawiyah Fi Naqdi Kalami Syiatil Qadariyah. Pun agak besar juga kitab ni. An-Nubuwat. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak tengok kitab-kitab yang yang telah diterbitkan, masih lagi dikaji, dan ada juga yang telah hilang. Syekhul Islam bukan sekadar dikenali sebagai seorang yang alim daripada sudut ilmu, tetapi ramai orang tak kenal tentang sisi amaliyah, kerja hidup, gerakan beliau. Orang kenal dia sebagai seorang ulama, sebagai seorang penulis, sebagai ahli fatwa melalui karya-karya beliau yang tersebar. Padahal dia ada sudut lain, sudut kehidupan lain yang kita tak, yang mungkin sebahagian kita tak tahu. Antaranya, beliau banyak berjihad dengan pedang, berlawan, memberikan semangat pada zaman itu, adalah zaman peperangan. Beliau sendiri terjun dan terlibat dalam medan pertempuran dan banyak mendapat pujian kerana keberaniannya dalam menghadapi musuh. Daripada sudut jihad pena dan lisan, beliau rahimahullah boleh kata sebagai tembok yang berdiri di hadapan musuh-musuh Islam dan juga penganut pelbagai agama, aliran ahli bid'ah. Orang kata diumpama satu gunung yang kukuh. Kadang-kadang beliau berdebat secara langsung dengan mereka, kadang-kadang melalui tulisan. Dan beliau banyak menghancurkan racun-racun pemikiran, ideologi mereka, jawab tipu-tipu daya mereka. Masa zaman tu banyak ahli-ahli falsafah yang menyimpang, ideologi batiniyah, ada daripada golongan Sufiyah, Ismailiyah, Nusairiyah, Rafidah, Atheist, macam-macam syubhat yang ada pada zaman tu. Banyak membantah ahli kalam. Dan orang yang melihat daripada sisi ini, dari kehidupan beliau, seolah-olah akan tengok bahawa Syekhul Islam tidak pernah mensia-siakan sesaat daripada hidup dia. Beliau diperangi, beliau diusir, beliau disakiti, beliau dipenjara berkali-kali di jalan Allah. Even masa Syekhul Islam wafat sekalipun, ketika itu masih berada di penjara Qal'ah di Damaskus. Even so, dia tak pernah berhenti daripada menyuarakan bantahan terhadap ideologi-ideologi yang menyimpang. Masa itu sampai dia menjadi someone yang sangat disegani dan digeruni.